kamar hatiku. Betapa indahnya dunia mempesona di jiwa, terasa bagai di syurga. Gembira tiada terkira tanpa ku kenali diriku siapa. Bulan dipagari bintang, mentari sinari siang. Pesada indahnya alam mempesona di jiwa. Dunia hanya pinjaman buat sementara, cuma kegelapan tanpa arah dan haluan. Dikaburi nikmat dunia, sandiwara dan tipu daya. Insan lena dalam kepalsuan, di alam mimpi memperdaya. Tanpa mengenal dosa pahala, hanya memburu nikmat dunia. Islam pedoman sepanjang jalan, memancar cahaya ke serata alam. Pesona hati membara di ruang kamar hatiku. Indahnya dunia mempesona di jiwa, terasa bagai di syurga. Gembira tiada terkira tanpa ku kenali diriku siapa. Bulan di pagar sementara, cuma menuju alam kekal selamanya. Insan hanyut dalam kegelapan tanpa arah dan haluan. Dikaburi nikmat dunia, sandiwara dan tipu daya. Suara Islam terus bergema, menusuk jiwa membelai sukma. Memadam bara dosa dan noda, suci diri hidup bahagia. Menerangi hidup manusia dari gelap karatnya dosa. Sebagai di syurga, gembira tiada terkira.